الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi Was-Sunnah dan kita telah menyebutkan dan menjelaskan 5 dari 6 syarat yang apabila terpenuhi keenam syarat tersebut maka wajib seorang untuk berpuasa. Yang pertama al-Islam, yang kedua dia telah mencapai usia balig, yang ketiga berakal, yang keempat dalam keadaan sehat, dan yang kelima dia dalam keadaan muqim dan tidak sedang melakukan perjalanan safar. Kemudian kita masuki poin yang keenam, berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-khuluwu minal haidhi wan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Dan syarat ini khusus untuk kaum wanita. Dan pada hakikatnya, jika permasalahan haid dan nifas ini dimasukkan ke dalam bab tersendiri, yaitu dalam bab min mawani'is siyam, yang mencegah seorang untuk berpuasa, maka al-haidhu demikian pula an-nifas, keduanya termasuk di antara hal yang mencegah seorang wanita untuk berpuasa. Al-haid, telah kita bahas apa yang dimaksud al-haid, adalah darah yang keluar dari rahim yang paling dalam, dan itu adalah merupakan darah tabi'iyah yang dialami oleh setiap wanita atau mayoritas para wanita dalam waktu-waktu tertentu dalam setiap bulan. Maka apabila seorang wanita datang bulan mengalami masa haid, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berpuasa, dan bahkan tidak sah puasa yang dikerjakannya. Demikian pula hukumnya sama dengan seorang wanita yang dalam keadaan nifas, seorang wanita yang melahirkan anaknya. Maka selama darah nifas itu keluar, statusnya sama seperti darah haid, sehingga dia tidak diperbolehkan pula untuk berpuasa, dan tidak sah puasa bagi seorang wanita yang mengalami nifas. Fal haid wan nufasa'u la yajibu alaihim as-siyam. Seorang wanita yang dalam keadaan haid dan nifas, tidak ada kewajiban bagi keduanya untuk berpuasa. Bal yahrumu alaihima, bahkan diharamkan atas keduanya, diharamkan untuk mengerjakan puasa, diharamkan untuk mengerjakan solat. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, fadhalika min nuqsani diniha. Bukankah seorang wanita apabila dia mengalami masa haid, maka dia tidak mengerjakan sholat dan dia tidak berpuasa, dan itu menunjukkan kurangnya agamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sehingga seorang wanita selama dia mengalami masa haid tidak diperbolehkan sholat dan tidak diperbolehkan berpuasa. Hanya yang membedakan antara sholat dan berpuasa adalah qadha. Dalam hal mengqadha. Adapun puasa wajib hukumnya untuk mengqadha di hari-hari yang lainnya. Apabila dia telah dalam keadaan suci. Berbeda dengan sholat, maka sholat-sholat ditinggalkan, tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Wa yajibul qadha'u 'alaihima. Dan wajib untuk mengqadha atas keduanya. Kalau yang dimaksud di sini oleh al-muallif wajib mengqadha atas keduanya, ini wajib mengqadha salat dan puasa, ini tidak benar. Ini tidak benar. Kalau dikatakan alaihima, secara zahir yang dimaksud kembali kepada salat dan puasa. Dan ini tidak benar, bertentangan dengan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh beliau sendiri dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Yang wajib diqadha hanyalah berpuasa. Adapun salat tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Pendapat yang mengatakan wajibnya mengqadha adalah pendapat kaum Khawarij yang menetapkan wajibnya mengqadha bukan hanya mengqadha puasa tapi juga mengqadha salat. Sehingga wallahu taala alam, apakah ini kesalahan cetak? Semuanya alaihima, semuanya. Alaihima juga. Naam. Wajibul qadha wa alaihima. Alaihima yang zahir di sini kembalinya kepada, kalau yang dimaksud kembali kepada puasa dan sholat tidak benar. Namun ada kemungkinan alaihima huma di sini kembali kepada wanita yang dalam keadaan haid, demikian pula wanita yang dalam keadaan nifas. Apabila demikian yang dimaksud maka ini sahih. Ya, maka ini benar yang demikian. Alaihima yakni alal haidhi wan nufasa. Naam, dan ini yang zahir wallahu taala a'lam. Naam, dan bukan yang dimaksud di sini as-salatu, demikian pula as-siyam. Sebab dalam masalah qadha yang wajib diqadha hanyalah puasa dan bukan salat. Liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yusibuna dalik, adalah salah seorang kami mengalami hal itu. Ini berkenan tentang pertanyaan Mu'adz bin Abdullah yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Mu'adz bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang masalah seorang yang tidak berpuasa dan tidak mengerjakan salat disebabkan karena dia mengalami masa haid, apakah dia harus mengqadha? Yaitu mengqadha puasa dan mengqadha salat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aharuriyatun anti, apakah kamu berpemikiran khawarij? Kata Mu'adzah, la walakinni as'al, tidak, yakni bukan karena saya berpemikiran khawarij, namun saya ingin bertanya, apakah salat juga diqadha atau hanya puasa saja? Maka dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dhalik, bahwa kami pun mengalami hal itu, yakni mengalami masa haid. Fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalati. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang keenam, thubutu dukhuli syahri ramadhan wa inqidha'uhu, ketetapan masuknya bulan ramadhan dan selesainya bulan ramadhan. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita menetapkan masuknya bulan ramadhan dan menetapkan selesainya bulan ramadhan memasuki bulan syawal. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yathbutu dukhulu syahri ramadhan biru'yatil hilal, tetapnya atau ketetapan masuknya bulan Ramadhan dengan cara melihat hilal, yakni hilal bulan yang menunjukkan masuknya Ramadan. Binafsihi, apakah dia sendiri yang melihatnya dengan mata kepalanya? Au bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi, atau dengan persaksian orang lain dari kaum muslimin bahwa dia telah melihat hilal yang menunjukkan masuknya Ramadan. Au ikhbarihi bidzalik, atau ada yang memberitakan kepadanya bahwa bulan Ramadan telah tiba. Fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilali Ramadan, apabila seorang muslim yang adil telah menyaksikan ru'yah, yakni telah melihat, telah mempersaksikan dilihatnya hilal yang menunjukkan masuknya Ramadan, thabata bihadhihi ziyadati dukhulu syahri Ramadan, maka telah tetaplah dengan persaksian tersebut masuknya bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasumhu, siapa di antara kalian yang menyaksikan masuknya bulan, yakni bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa di bulan tersebut. Maka ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwa tanda diperbolehkannya dan diwajibkannya seorang berpuasa di bulan Ramadan adalah persaksian. Siapa di antara kalian yang menyaksikan, yang melihat masuknya hilal Ramadan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Wa li hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ru'yati ramadhan fa shamahu, aku memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah melihat hilal Ramadan, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam berpuasa. Wa amara an-nasa bi siyamihi, dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa dengan penglihatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Dari riwayat-riwayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa dalam hal menetapkan masuknya bulan Ramadan, yaitu dengan cara hilal, ru'yatul hilal, melihat hilal. Melihat hilal, ya, yang dimaksud di sini adalah seorang dari kaum muslimin yang adil, yang diterima persaksiannya. Apabila seseorang telah melihat hilal, maka wajib bagi yang melihat dan yang mendengarkan adanya yang melihat hilal untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan. Dan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, menunjukkan bahwa cukup satu orang dari kaum muslimin, apabila dia seorang yang adil melihat hilal, maka sudah cukup untuk dijadikan sebagai bukti tentang masuknya bulan Ramadan. Tidak disyaratkan dua orang, namun cukup satu orang. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang zahir beliau seorang diri. Beliau sendirian yang memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam hanya bersandarkan kepada penglihatan Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka beliau pun menetapkan masuknya Ramadan. Sehingga beliau berpuasa dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa karena berpegang kepada ru'yah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan yang zahir dalam hal melihat hilal, tidak ada perbedaan antara seorang muslim dan muslimah, laki-laki ataukah wanita. Dan tidak ada perbedaan antara seorang yang merdeka, demikian pula budak, apabila dia termasuk kriteria yang diterima persaksiannya dan dia seorang yang adil, bukan seorang yang fasik. Lalu kemudian dia melihat hilal dan ya, dia seorang yang melihat dengan jelas ya, bukan sesuatu yang tersamarkan, bukan sesuatu yang meragukan, tapi melihat dengan jelas dan dia menetapkan bahwa dia melihatnya, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menerimanya dan menetapkan masuknya Ramadan ya, untuk seluruh kaum muslimin, untuk seluruh kaum muslimin. Fa illam yural hilal aw lam yashhad muslimun adlun bi ru'yatihi, kalau ternyata hilal tidak terlihat atau tidak ada seorang muslim yang adil yang mempersaksikan bahwa dia telah melihat hilal, maka dilakukan cara yang kedua. Wajib ikmalu iddati Sya'ban 30 yawman, maka wajib menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebab bulan di dalam perhitungan Hijriyah itu hanya 29 dan 30. Tidak ada satu bulan dari bulan-bulan Hijri yang berjumlah 28 dan tidak ada yang berjumlah 31. Jadi antara 29 dan 30. Sehingga apabila tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang melihat hilal pada hari yang ke-29, maka tidak ada cara yang lain kecuali cara yang kedua, yaitu menyempurnakan. Meskipun tidak perlu lagi melihat, karena itu sudah pasti. Apabila di tanggal 29 tidak melihat hilal, maka pasti di tanggal 30. Apakah melihat hilal atau tidak melihat hilal, sebab bilangan Hijriyah itu hanya sampai kepada 30 hari. Nah, jadi ini dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan cara ru'yah, dan cara yang kedua dengan cara ikmalul iddah, menyempurnakan jumlah bulan menjadi 30 hari. Wala yathbutu dukhulu syahri bighairi hadainil amrayn, dan tidak boleh ditetapkannya masuknya bulan Ramadan dengan selain dua cara ini. Ru'yatul hilal au itmamu sya'ban 30 yawman, dengan melihat hilal atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah, yakni memasuki satu Syawal karena melihat hilal. Fa in ghubbiya, dalam riwayat yang lain fa in ghumma, ya, apabila terhalangi oleh kalian, fa in ghubbiya alaikum, apabila terhalangi oleh kalian untuk melihat hilal, fa akmilu iddat sya'ban 30, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis ini muttafaqun alaihi. Jadi hanya dua cara ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Oleh karena itu, menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan cara hisab ini sama sekali tidak diketahui di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada kita cara menetapkan masuknya Ramadan dengan cara hisab. Demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka adalah umat yang terbaik dari kalangan umat ini. Sama sekali mereka tidak pernah menempuh dengan cara menetapkan masuknya Ramadan atau keluar dari bulan Ramadan dengan cara hisab. Oleh karena itu para ulama mereka menyebutkan bahwa menetapkan masuknya Ramadan dengan cara hisab ini sama sekali bukan dari Islam, bukan dari dinul muslimin. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan ijma' al-ulama, tidak diperbolehkan yang menetapkan masuknya Ramadan berdasarkan hisab. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.